Mitra bisnis, selain masih memiliki surplus dana dari sektor minyak sekitar 97 triliun rupiah, beberapa kalangan juga berpendapat, pemerintah selama ini tidak pernah bersungguh-sungguh melakukan penghematan dengan memotong anggaran kementerian yang tidak perlu serta tidak signifikan. Dua pernyataan dan fakta ini terungkap dalam program Dialog Ekonomi yang digelar Stasiun TV Nasional pada minggu lalu. Untuk membahas apakah wacana kenaikan harga BBM memang berdasar terkait dengan pernyataan-pernyataan tersebut, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apa pendapat Bapak? Kecuali tidak berdasar, bohong. Pemerintah membohongin rakyat dengan cara yang terang-terangan seperti itu tuh gimana? Tapi Pak Quick, mereka berbohong atau tidak tahu dengan masih adanya surplus dari sektor minyak? Ya, kalau pemerintah tidak tahu, setelah dibikin tahu kan mestinya berhenti dong bicara subsidi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ada kemungkinan pemerintah tahu atau tidak? Ada kemungkinan itu ada. Oleh karena ini kan logika yang sangat sederhana. Masa pemerintah yang begitu banyak orang pandai nggak ngerti itu kan? Nah, itu disebabkan lagi oleh karena caranya berpikir sudah di brainwash, sudah dicuci otak habis-habisan yang tercermin di dalam undang-undang. Undang-undang apa itu Pak Quick? Undang-undang migas. Undang-undang migas pasal 28 ayat 2 itu mengatakannya begini persisnya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001, bunyinya itu harga BBM dan gas bumi diserahkan pada mekanisme pasar, mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Itu apa itu mekanisme itu? Mekanisme itu yang harganya setiap hari ditentukan oleh NYMEX, New York Mercantile Exchange di New York. Itu yang dijadikan patokan. Kalau harga itu dijadikan harga pokok, menjualnya dengan harga 4.500 ya minus subsidi. Jadi mereka bicara subsidi sampai akhirnya percaya bahwa itu memang uang yang minus gitu. Lah kan lucu. Nah, sekarang yang lebih parah lagi, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya nomor 002 PUU 1 2003 ya. Itu menyatakan pasal 28 ayat 2 yang bunyinya seperti itu tadi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi lebih parah lagi, apapun yang dikatakan pemerintah itu sebetulnya atas dasar pikiran yang melanggar Undang-Undang Dasar. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.